Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-86, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rutuha. Jika kalian mendapatkan penghormatan yaitu ucapan salam, maka balaslah penghormatan tersebut dengan sesuatu yang lebih baik atau minimal sama. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, menuntunkan kepada kita, ketika kita mendapatkan ucapan salam dari seorang muslim yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk membalasnya. Dan balasan yang minimal, balasan yang wajib adalah balasan yang semisal. Dan lebih baik lagi manakala balasan tersebut adalah balasan yang lebih unggul, lebih berkualitas daripada ucapan salam yang disampaikan oleh saudara kita. Dan berkaitan dengan membalas ucapan salam dengan yang lebih baik, maka membalas ucapan salam yang lebih baik itu mencakup tiga hal. Yang pertama, mencakup redaksional balasan. Maka ucapan yang lebih baik, manakala ucapan salam itu kita jawab dengan juga ucapan salam. Maka termasuk membalas dengan yang lebih jelek, ketika ada seorang yang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, kita balas dengan, kita jawab dengan monggo-monggo, atau silahkan, atau welcome, atau ucapan semacam itu. Maka minimal sama, yaitu ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum, maka kita jawab juga dengan ucapan salam, waalaikumsalam. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan lebih baik atau semisal, ini adalah berkaitan dengan masalah, berkaitan dengan lafaz salam yang kita berikan. Maka ketika dia mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka minimal kita jawab dengan waalaikumsalam. Ketika dia, namun lebih baik ketika kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ketika beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka lebih baik manakala kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan minimal kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian yang ketiga, ya, berkaitan dengan masalah semisal ataukah lebih baik, poin yang ketiga adalah berkaitan dengan cara penyampaian ucapan salam. Ketika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita dengan mengucapkan assalamualaikum sambil tersenyum, maka jawaban minimal, ya, maka jawaban kita adalah semisal manakala kita jawab waalaikumsalam juga sambil tersenyum. Ketika dia mengucapkan salam assalamualaikum dengan tersenyum, namun kita jawab dengan waalaikumsalam tanpa ekspresi, maka ini kita telah membalas dengan yang lebih jelek dan kita berdosa. Karena minimal sama. Namun ketika dia memberikan ucapan salam kepada kita assalamualaikum tanpa ekspresi, datar-datar saja, dan kita jawab dengan waalaikumsalam dengan wajah yang ceria, diiringi dengan senyum manis, maka ini adalah menjawab salam dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepada kita sambil memberikan wajahnya kepada kita, maka jawaban yang wajib minimal adalah kita jawab juga dengan kita memberikan wajah kita kepadanya. Adalah memberikan balasan dengan yang lebih jelek manakala kita jawab namun sambil kita membuang muka. Kita jawab waalaikumsalam namun dengan membuang muka. Maka ini menjawab, membalas dengan yang lebih jelek, dan ini adalah satu hal yang dosa. Karena kewajiban kita adalah membalas dengan yang semisal. Ketika dia mengucapkan salam dengan suara lirih, dia katakan assalamualaikum, maka jawaban minimal adalah juga dengan suara lirih, waalaikumsalam. Namun lebih baik manakala kita bersuara keras sehingga sampai suara kita kepadanya, waalaikumsalam warahmatullah. adalah satu hal yang lebih jelek manakala ada seorang yang mengucapkan salam kepada kita dengan suara yang lantang, keras terdengar kepada kita, kemudian kita jawab dengan suara lirih, dengan cuma gerak bibir, waalaikumsalam, tanpa ada suara yang terdengar dan sampai kepadanya. Inilah tiga poin yang menentukan apakah jawaban salam kita adalah semisal ataukah jawaban yang lebih baik.